Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada pagi yang sangat indah ini di hari Selasa yang penuh dengan kedamaian ini kita berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita adalah hamba-hamba yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, Jalan Taman Mini, Pintu 2, Jakarta Timur. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silahkan juga bisa nanti di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Dan di pagi yang sangat indah ini, tema kita tentunya gak jauh dari sebuah kejadian yang berlangsung beberapa minggu lalu dengan jatuhnya pesawat Hercules. Dan tentunya ini menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami dari Guru Nikmatnya Sedekah dan juga Ustadz Yusuf Mansur mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga para korban amal ibadahnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Mari sebelum kita mulai acara ini, kita membaca Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita inginkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan masih ada kaitan dengan pembicaraan tadi, beberapa waktu lalu ada SMS yang masuk ke Ustadz Yusuf Mansur, sedikit saya bacakan. Saya merinding baca SMS ini dari 0819-3121 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Salah satu korban gugur Hercules waktu kemarin, Mayor Tekun Tarto, adalah sahabat terbaik suami saya. Pesan terakhirnya dalam SMS ke suami saya, Rabu jam 3.53 pagi, adalah jangan lupa nonton Nikmatnya Sedekah. Subhanallah. Mohon bila Ustadz berkenan, saya usul agar tema Nikmat Sedekah minggu depan, akhirnya ini, sedekah sebagai pelipur duka. Untuk membantu mengurangi duka kami sekeluarga besar TNI AU, di akhir hayatnya almarhum Mayor Kuntarto rajin membaca materi kuliah online Wisata Hati dan buku-buku tulisan Ustadz Yusuf Mansur. Bila Ustadz ingin baca SMS-nya, insya Allah suami saya akan menemui Ustadz. Terima kasih atas perhatian Ustadz dan mohon doanya. Wassalam, Bu Munib, Bandung. Dan ini kita jadikan sebuah tema kita, sedekah sebagai pelipur duka. Bagaimana nih Ustadz? Iya, yang pertama saya juga pribadi menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan berdoa mudah-mudahan negeri kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa musibah demi musibah yang terjadi adalah kasih sayang Allah kepada kita semua di bumi yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua makin insyaf bahwa umur itu memang urusannya benar-benar sejengkal punya gitu. Kalau Allah udah mau ambil, kapan saja Allah ambil. Ibu bapak yang dirahmati Allah, para pemirsa semua, di manapun pemirsa berada, kita sama-sama mengawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah itu, pelipur lara ini ada dua. Ada dari kitanya sendiri sebagai subjek, dan ada dari objek. Kalau kitanya sebagai subjek, saya mengartikan itu sudah terjadi. Jarang sekali ada orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia sedekah. Jarang betul. Bila ada di antara bapak dan ibu semua, umpama habis kebakaran, malah bapak dan ibu bersedekah. Habis kehilangan anak, bapak dan ibu bersedekah. Habis kehilangan mantu, bapak ibu bersedekah. Habis kehilangan suami, ibu bersedekah. habis kehilangan istri, ibu bapak bersedekah, habis kehilangan orang tua, anak bersedekah, itu jarang sekali. Nah, sedangkan tradisi-tradisi di banyak etnis di Indonesia mengajarkan hal itu. Ketika ada kematian bersedekah, ketika ada apa bersedekah, itu sebenarnya pengajaran. Nanti kita akan bahas setelah azan. Yang kedua adalah sedekah untuk menghibur orang-orang yang berduka. Ini peran kita sebenarnya. Bagaimana kita-kita yang sehat, di antara kita yang hadir ini ada hamba Allah yang matanya terkena kanker ya. Tapi insya Allah kita akan coba kirim ke rumah sakit di Bantul. Saya punya kawan. Insya Allah. Nah, bagaimana kita ini yang punya mata dua, melihat mereka-mereka yang matanya satu. Beliau ini kalau dibuka matanya itu kayak segede bola baso Senayan itu yang gede tuh. Ya itu. Nah, bagaimana kita bisa menghibur mereka-mereka yang kekurangan? Anak-anak yatim yang baru ditinggal oleh bapaknya. Nah, kita masuk menjadi ayahnya. Ayahnya dia. Insya Allah ini kita akan pelajari setelah kumandang azan dia. Ustaz Albert ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali tayangan kita setelah kita dengarkan kumandang adzan dan kita sholat subuh berjamaah tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah dan kami mengucapkan selamat bagi pemirsa yang telah menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali bahwa acara ini disiarkan langsung dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami silakan di 0218779000 atau di 0218779000. Dan setelah ini Ustadz, ada sebuah PT dari salah satu jamaah Masjid An-Nida, jamaah nikmatnya sedekah, silakan. Assalamualaikum. Pagi pemirsa TPI, saya Charlie dari anak Ibu Santi. Ini adik saya Muhammad Ibrahim dan kakak saya yang pertama Charlie. Kita di sini mau masih cerita masalah perjuangan mama saya dengan sedekah. Saya ingat dulu waktu kita masih tinggal di luar negeri, itu papa lagi nggak kerja, itu mama sampai apa yang kerja nyari nafkah buat keluarga, buat ngirim juga ke kakak saya yang masih tinggal di Indonesia. Pagi-pagi sudah berangkat, saya belum sekolah, saya pulang sekolah, dia masih ada buat bikin saya makanan, terus dia pergi kerja. Terus ya dengan hasil itu dia sedekahin semuanya langsung ke Indonesia, balik lagi ke keluarga lah, gitu, dengan sedekah-sedekah. Terus ya, dan alhamdulillah dengan situ mungkin Allah ngasih kita yang lebih bagus, dengan bapak saya dikasih pekerjaan dan kita bisa pindah lagi ke lebih dekat di Indonesia. Saya punya penyakit lupus dari tahun 1997. Sebelumnya saya tidak bisa sama sekali berjalan sama sekali selama 3 tahun di tempat tidur, tidak bisa bergerak bergerak seperti layaknya orang normal. Pada waktu ingin dioperasi keempat kalinya, pada saat itu saya ingin dicabut pin yang ada di kedua kaki saya. Pada saat itu mama mendengarkan ceramah Pak Ustadz Yusuf Mansur yang kebetulan ceramah di rumah sakit tersebut. Setelah mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Yusuf Mansur, mama mengeluarkan sedekah dari itu. Akhirnya saya dengan sedekahnya mama itu, saya menunjukkan bahwa terbukti sedekah itu menjadikan saya dioperasi pada saat itu. Doa dan berkat dahsyatnya sedekah dari mama dan lingkungan doanya semuanya, saya alhamdulillah saya seperti ini. Mama suka mengajarkan saya bersedekah. Ada satu saat pas saya memberikan 20.000 rupiah ke seseorang yang tidak mampu, pada hari itu juga saya dibalas oleh Allah. Allah memberikan saya rezeki 10 kali lipat dari situ. Dan juga mama suka mengajari saya kalau kita bersedekah itu, apa yang saya keluarkan dari kantong saya itu itulah rezeki orang yang kita sedekahkan tersebut. Ibu saya juga rajin sedekah sekitar di rumah sini dengan orang-orang desa-desa, sering ada bikin acara kurban atau apa, terus ada juga sunatan massal. Dengan sedekah yang mama berikan itu bermanfaat buat semuanya, orang juga, kita keluarga juga. Memang seperti Sumatu bilang, the miracle of giving itu memang terbukti di kita, kita memang bersyukur sekali punya mama seperti Ibu Santi yang mengajarkan anak-anaknya masalah sedekah dan agama. Kita memang sangat bangga lah sama mama kita semua. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sebuah pite dari salah satu keluarga hamba Allah, yakni keluarga daripada Ibu Hajah Santi. Mungkin kita juga ingin kenalan kepada beliau, bagaimana dalam menjalani kehidupan beliau juga. Kepada Ibu Santi ada ya? Iya, silakan agak. Nah, inilah Ibu Hajah Santi. Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sampai dikasih kesempatan Pak Yusuf Mastur dengan apa pemirsa TV. Saya malu sama Allah. Saya malu karena Allah. Saya banyak lalai, Ustaz. Banyak lalai. Tapi alhamdulillah suami saya mualaf. Tahun 1981 saya menikah di Sunda Kelapa, Pak Ustaz, di Menteng. Alhamdulillah, dari itu saya sudah 20 tahun, sekarang saya 28 tahun dengan suami saya. Selama itu saya perjuangan hidup, proses hidup, Pak Ustaz. Tahun 1000 yang terasa terpuruk oleh saya, suami saya berhenti kerja, kan Pak Domo itu stop kerja untuk orang-orang asing. Baru suami saya kerja 3 tahun. Akhirnya saya bilang, ya Allah, bagaimana ini saya, anak-anak saya 3 ini. Tapi akhirnya saya maaf, saya melalai. Saya lalai, Ustaz, karena saya buka restoran di Bali. Dan itu saya tahu persis Nabi Muhammad melarang. Nabi Muhammad melarang 10 larangannya. Memberi bir aja sudah dosa. Mengadakan lagi saya. Ya Allah, tolong, bagaimana ini? Sedangkan saya harus menafkan suami saya, anak-anak saya 3. Alhamdulillah, saya doa saya, ya Allah, kapan saya dapat yang halal, Allah? Ada dari Jakarta datang untuk sumbangan untuk masjid. Saya malu sama Allah, ini bukan uang halal. Saya nangis, ya Allah. Terus, alhamdulillah Pak Ustaz, akhirnya saya pulang ke Jakarta dengan membawa uang secukupnya. Habis harta saya, Ustaz. Mobil dijual, semua dijual, habis. Waktu itu saya tinggal satu. Anting saya 4 gram sama kulkas aja, Ustaz. Di mertua saya tinggal di Tanah Abang di kampung, Ustaz. Ya Allah, tolong hambamu ini, aku punya iman aja. Karena betul ini suamiku syahadat di Sunda Kelapa. Aku harus harapkan dia, ya Allah, saya puasa, Ustaz. Nikmatnya puasa banyak sekali, Ustaz. Akhirnya saya sedekahkan itu, antingnya 4 gram beli kambing, Ustaz. Sudah beli kambing itu dalam 3 minggu. 4 tahun suami saya gak kerja. Ya. Tapi alhamdulillah, Ustaz, saya... Allah itu mengajar saya apa, terus menuntun saya untuk apa, bersedekah ya, dari 1 kambing, 2 kambing, terus 3 kambing, alhamdulillah sampai 8 sapi sekarang, Ustaz. Di kampung saya 9 kampung, alhamdulillah saya rangkul mereka yang yang tidak bernasib baik ya. Aham yang tidak mampu, Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Tadi, Ibu maaf dipotong sedikit. Ya, dari PT tadi ada satu yang menarik yang bisa kita lihat. Bahwa anak Bu Haji itu ada yang punya penyakit sampai 12 tahun lamanya. Penyakit lupus. Betul-betul lupus itu, Pak Ustaz. Dengan sedekah waktu itu. Dengan sedekah, iya. Saya kasih besan saya 1 sapi yang 15 kilo. Tolong doain anak saya. Selalu pengajian-pengajian. Tolong anak saya, kasihan dia. Baru nikah 4 bulan sudah kena penyakit. Baru belum bahagia deh, ya Allah. Sampai di ICU seminggu, Ustaz. Sudah dingin badannya. Ya Allah, hanya Engkau yang punya, Allah. Ya Allah, saya yang terbaik. Alhamdulillah sekarang ada di sini, anak saya. Dengan apa sekarang sudah bisa. Dari 3 tahun, Ustaz. Buang air situ, kencing situ, di tempat tidur. Sekarang dengan sedekah ini, Pak Ustaz. Betul-betul miracle sekali, Pak Ustaz. Begitu aja Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Baik Bu Haji Santi, luar biasa sekali. Mungkin juga kita bisa mengikuti jejak beliau dan betapa beliau sabar dalam menerima cobaan dari Allah, anak yang sakit selama 12 tahun. Ini sama dengan tema kita kali ini, Ustaz, ya. Iya. Kalau ngelihat Ibu Santi ya. Iya, Bu Haji Santi. Bu Haji Santi ini memang luar biasa. Saya dikasih unjuk satu foto rumah yang pemiliknya ini dulu berangkat kayak kita-kita orang. Ya kayak kita-kita orang lah, orang gak punya apa-apa gitu. Ya tadi kan dengar sendiri ya. Cuman anting sama kulkas tok. Tapi ya begitulah hakikat sedekah. Sedekah akan menaikkan derajat seseorang. Apalagi beliau ternyata ahli puasa juga. Ada yang ahli sholat malam. Di sini insya Allah juga hadir sahabat saya yang lain yang barangkali saya belum kenal namanya, tapi saya kenal lewat email. Dia bilang dia udah melakukan semuanya. Tapi kenapa belum nyampe juga? Kurangnya apa? Ya paling kurang dua. Kurang sabar, mau kurang syukur. Ya kalau disabarin terus pasti naik. Saya pada saat tadi subuh ya, andai tadi sholat subuh itulah sholat malam, saya barangkali sudah nangis terseduh-seduh ya. Karena emang Allah karuniakan kepada saya satu ilmu yang memang, ini ilmu ini dahsyat betul ini. Ini ilmu kalau diinjek ke seseorang atau yang miskin, dia betul akan naik jadi orang kaya. Betul. Ini ilmu kalau diinjek kepada orang-orang yang sakit, dia akan betul-betul sembuh. Apalagi kalau sedekahnya lebih gila lagi gitu ya. Sedekah biasa saya udah seperti itu. Bayangkan ketika ada orang yang Bu Haja Santi kasih hak waris kepada Sherly, Sherly belah buat sedekah. Wow, itu Sherly pasti sembuh total itu. Amin. Diinjek kepada orang-orang yang punya hutang, yakin hutangnya lunas. Kalau ada orang bilang, mana sedekah itu? Utang saya tetap gini-gini aja. Nih, buktinya nih. Nih orang yang ngomong di panggung nih, orang pertama yang ngerasain betul-betul itu. Ya memang dia tidak berdiri sendiri sedekah itu. Ada sholat malam, ada sholat duha, ada cium tangan sama orang tua, ya ada mahabbah sama guru. Ya penuhin dong semuanya. Supaya makin cepat perjalanan. Tapi saya menolak kalau dibilang, ah sedekah mah belum tentu berhasil. Oh, saya nolak betul. Nah disinilah saya bilang, saya kadang-kadang netesin air mata itu, alhamdulillah Allah mah cuma kasih saya beban ekonomi gitu. Bagaimana kalau saya dikasih beban kayak bapak kita yang satu ini? Aduh, saya mah gak sanggup tuh. Saya mah mendingan punya utang dah gitu deh. Ya daripada istilahnya itu punya penyakit kanker, punya, bener loh innalillahi itu bener. Allah karim, mudah-mudahan Indonesia dibebasin dari penyakit-penyakit yang kayak begitu ya. Amin, iya. Ya tentu saja juga tidak ada yang enak, punya utang juga kita bisa kayak punya badan kayak gak punya nyawa. Ya. Saya ngerasain itu, bagaimana orang yang punya utang, saya 3 kali loh pengen bunuh diri itu. Alhamdulillah susah bunuh diri itu. Ya gak gampang itu. Emang umur takdir Allah ya, pengen bunuh diri sekali gagal, sekali lagi gagal, sekali lagi waktu di dalam penjara. Gitu. Ya siapa ya ketika di dalam penjara kan kita ngerasain udah kayak gak ada nama, gak ada apa gitu. Malu, tapi saya gagal itu. Kain yang saya mau pakai buat bunuh diri itu pendek kainnya. Jadi enggak sampai. Ada-ada aja. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa dan hamba kekasih Allah di Masjid Anida TPI yang dicintai Allah. Nah Ustaz, tadi di segmen awal Ustaz katakan bahwa sedekah pelipur duka atau lara itu memiliki dua hal, subjek dan objek. Terkadang kita memang suka memberikan support kepada mereka yang kena musibah atau bencana atau sedang sakit menahun-nahun lamanya. Cuma terkadang ada juga rasa putus asa bagi si pelaku Ustaz ketika kita sampaikan itu. Nah pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan perasaan percaya diri itu tadi Ustaz? Bahwa memang ini ujian dari Allah sebagai langkah mungkin Allah akan muliakan kita. Iya. Secara psychological giving ya, secara psikologi sedekah, betul banget itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, ketika seseorang kena penyakit ya, kemudian Rasulullah bilang, carilah orang yang sakit, bantulah mereka. Lalu kita yang sakit ini bangun dari tempat tidur kita, dipapah oleh orang tua kita barangkali, dipapah oleh anak kita barangkali, dipapah oleh suami ibu, dipapah oleh istri kita, berangkat menuju yang sakit. Ternyata begitu sampai di tempat yang sakit, kita menyaksikan kebesaran Allah. Kita sakit punya duit buat berobat. Ternyata yang kita santunin ini udah gak ada duitnya. Gak punya orang yang bisa ngangkat dia. Tidak ada kursi roda. Kalaupun ada kursi roda tidak ada yang dorong. Dan saat itu pun tidak ada makanan. Subhanallah. Maka demi Allah tuh, begitu kita datang ke rumah itu, seketika kita akan bilang, Allah, kita punya penyakit gak ada apa-apanya. Ketika kita dikaruniai kesulitan, kesusahan. Rasulullah bilang, berangkat berangkat. Cari orang-orang yang susah. Allah ada di antara mereka. Lalu kita berangkat nih. Seketika kita bilang, kita emang gak ada susahnya dibanding mereka. Kita datang ternyata ada yang udah mau dipotong kakinya. Kita datang ternyata ada yang jantungnya di luar. Ada loh. Ini hari ini saya juga udah ngomong sih ke sahabat saya itu juga, yang saya juga belum tahu juga siapa orangnya, dia minta tolong. Bayinya baru lahir, udah harus langsung dioperasi jantungnya. Bayi baru kemarin, baru 17 hari. Lahir, harus dioperasi jantungnya. Sedangkan kita gimana? Kita 1000 kali kena utang banyak, kita masih bisa nyeduk mie. 1000 kali kita mau diapain sama orang gitu ya, kita masih bisa mesen es kelapa, Ji. Lah orang lain kayak begitu, coba. Jadi sebenarnya ketika kita berangkat memberikan sedekah kita kepada orang lain, kita menghibur diri sendiri sebenarnya. Benarlah juga firman Allah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mau bersedekah, buat mereka ganjaran yang teramat besar, dan tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan, tidak ada duka, tidak ada juga keresahan di hati mereka. Allah akan menjadi penghibur mereka semua. Subhanallah. Ustaz, ada penelpon yang masuk ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lebih keras sedikit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Cianjur. Bisa agak keras sedikit Ibu suaranya? Ya. Dari hamba Allah di Cianjur, Pak Ustaz. Oh, hamba Allah di Ciawi. Ya, silakan Ibu. Ciamis, Ciawi. Di Cianjur. Hah? Di Cianjur. Oh, salah semuanya. Ustaz. Ya, silakan di Cianjur Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan. Ini gak kedengeran nih suaranya, kalau di televisi sih barangkali kedengeran ya. Oh iya iya. Coba sebentar Ibu, sebentar. Iya. Suaranya ditekin. Mas kru, masukin ke musola. Ya silakan Bu. Begini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan masalah sedekah. Siapa saja yang hak menerima sedekah itu? Misalkan saya mempunyai adik tiri atau anak tiri atau cucu tiri yang keadaannya sangat ya susah lah. Seandainya saya mempunyai rezeki, apakah saya bisa memberikan sedekah itu kepada mereka? Oh ya. Begitu saja Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau saya seperti orang budek ya, emang kedengeran. Iya, Ustadz, satu lagi katanya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Ustadz. Mati katanya, putus. Dengan pendengaran yang terbatas nih, mudah-mudahan ini benar bahwa beliau bertanya bagaimana kalau kita sedekah sementara di keluarga kita sendiri ada yang susah gitu ya. Ada anak kita kah, ada cucu kita kah, gitu kurang lebih ya. Memang seutama-utama memberi itu ya orang dekat dulu. Kita yang ngasih yang jauh namanya kelongkap nih, kalau ada yang dekat kita yang gak bagi. Cuma kalau kita bagi yang dekat terus, ya kita namanya egois juga. Kita mau bagi duit, bagi dulu ponakan, bagi dulu ipar, bagi dulu besan. Kalau terus-terus begitu, ya egois juga namanya kita. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang jauh dapat, orang dekat dapat, yang gedein aja sedekahnya. Ya, tadinya 100 ribu, jadi 200 gitu. Tadinya 200 jadi 400, iya benar. Kita gedein aja. Cara ngegedein gimana? Satu, berhematlah. Pemirsa yang dirahmati Allah, benar-benar hidup hematlah. Kalau benar-benar lagi meniti karir di dunia sedekah, ini kan ada teman-teman yang lagi niti karir di dunia sedekah, ngebut, sengebut-ngebutnya. Kalau lagi benar-benar mau berubah nasib mah ya, puasa Daud. Puasa Daud, kemudian bukalah puasa dengan 3 butir korma dan teh manis. Dan berbukalah nanti dengan nasi kira-kira jam 10. Supaya bisa buat hemat gak usah sarapan. Iya benar nih, saya kasih tahu. Karena dengan cara seperti itu, kita akan bisa menghemat 2/3 anggaran kita belanja. Umpama kita adalah orang yang hidup dengan gaji 1 juta, insya Allah, ini bukan sekedar retorika ya, ini pernah saya dan istri saya lakukan. Tahadus binikmah wala riya wala sum'ah, terserah amat dah, ini didengar yang mau riya kek, mau didengar sum'ah kek, ini gue lagi ngajarin. Dengan cara seperti ini, kita bisa ngompres, ya bisa ngompres dana buat makan, buat dana sedekah. Kalau mau jalan-jalan pun jalan-jalanlah yang kakak pakai bayar. Pinggir kali. Taman kota. Pinggir tol. Ini pinggir tol jalan. Kutruk-kutruk-kutruk ini betul jalan. Hibur hari, apa, hibur hati dengan sesuatu yang gak usah lagi lah bayar. Next nanti kalau udah punya duit, Allah udah kasih keberkahan, kalau mau jalan-jalan ke Singapura, mau jalan-jalan ke Australia, ya sah-sah saja emang kita udah punya duit. Nah, kita gak gelap mata, karena kita hidup menerus ikat pinggang tuh benar-benar. Tadinya naik angkot, ojek. Nah kalau lagi meniti karir untuk merubah nasib lewat dunia sedekah, angkot, jalan. Jatah naik angkot di jembatan ke jembatan terakhir dan jatah naik ojek, jalan. Jatah naik angkot dan ojek itu sedekah, subhanallah. Betul. Ada orang yang meniti karir di dunia sedekah. Lalu dia harus menebus obat. Tebuslah setengah. Kan boleh kita nebus setengah kan? Setengahnya lagi, ceng, sedekah. Bilang sama Allah, kalau perlu nih obat cuma setengah kita minum. Yang setengahnya lagi, mah gak ngerti gimana kayak ntar. Bener loh. Ajarkan anak kita juga hidup betul hemat. Nih satu hemat. Yang kedua emang sekali-kali lah jadi orang gila di dunia sedekah. Itu Ibu Sinta tuh. Santi. Santi, ya. Saya ingat itu Sinta mulu. Itu nih pemirsa. Pemirsa kan marah-marahin saya ya. Jadi ada pemirsa yang kagak senang sama saya. Waktu ada teman saya namanya Sinta. Dia nanya kagak pakai jilbab. Kan saya bilang tuh. Weh kalau besok-besok pakai jilbab. Sebab kalau nanya-nanya apa pakai jilbab tuh seperti bagi dosa sama Indonesia. Itu ada orang-orang yang marah sama saya, SMS. Jadi ustaz tuh yang akhlak yang benar. Masa nasihatin orang depan TV kayak gitu. Kan saya diminta maaf dulu. Habis ngomong begitu kan saya bilang, aduh maaf ya. Saya bilang, ini memang mulut bukan punya kita. Nah, habis itu orangnya benar-benar pakai jilbab. Nah, tuh coba. Alhamdulillah. Ini mana? Sinta coba berdiri, Sinta. Ya. Nah, tuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kan. Ya. Eh, Sinta ngomong sekalian deh. Ngomong sekalian, mana mic-nya? Mic-nya kasih. Biar gue gak dimarahin lagi nih sama pemirsa. Wih, gatas-gatas pemirsa lu, kacau-kacau. Tapi saya lihat itulah sayangnya pemirsa ke saya ya. Maksudnya saya supaya hati-hati ngomongnya gitu. Baik Ustadz, sebelum Ibu Santi, Ibu Sinta. Belum salah. Sebelum Ibu Sinta bicara, ada penelpon dulu Ustadz. Oh iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ya. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Wiwi dari Semarang. Iya, silakan Ibu, silakan. Ini Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya. Saya, hidup saya, masalahnya bisa untuk Ustaz. Dalam pekerjaan saya, teman saya, kalau dikasih tahu, gak menurut itu Ustaz. Padahal saya sebagai wakil dari pengurus Ustaz, saya disuruh kawasi. Itu bagaimana saya menghadapinya Ustaz? Apa salah saya Ustaz? Saya mohon bimbingan Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, teman saya. Udah ada yang mau minta, tapi saudaranya itu kok gak setuju, padahal orangnya itu soleh. Salatnya tekun, tapi kok kakaknya itu gak setuju. Langkah apa yang harus dilakukan, Ustaz? Padahal dia yang udah bersodak kok. Ya. Dia seorang yatim, Ustaz. Ya. Saya mohon, Ustaz. Ya. Saya bisa sholat dengan khusus, Ustaz. Tolong ya, Ustaz. Ya, insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Ya, yang pasti ibu ini sedang mengalami suatu cobaan yang begitu dahsyat. Kita bisa lihat dia suaranya yang lirih banget, Ustaz. Iya. Apapun jenis susah itu, mungkin global aja sedang mengalami satu kesusahan yang dahsyat. Baik, saya demi Allah nih kagak ngedenger apa omongan penelpon ya. Nah, di sini juga kadang-kadang suka timbul salah persepsi dari pemirsa di tanah air, seakan-akan kita tidak menghargai yang nelpon. Tapi memang kita enggak dengar, kita yang ada di dalam ini enggak dengar. Baik, seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, kalau pas emang lagi kesusahan benar-benar memuncak gitu ya, atau enggak usah lah tunggu kesusahan itu memuncak, bolehlah amalan yang satu ini dipegang. Untuk menemani sedekah dari bapak dan ibu semua, coba usahakan setiap hari baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu 300 kali. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Man tala la haula wala quwata illa billah talata marrah, tatamiati marrah. Siapa yang baca la haula wala quwata 300 kali, Allah akan angkat kesusahannya. Allah akan ganti kesedihannya. Allah akan banyakin rezekinya. Kira-kira begitu ya ibu yang di rumah tadi nelfon. Mudah-mudahan ini sedikit menghilangkan sedikit beban dari ibu dan buat kita semua. Baik, ini tinggal 1 menit, keburu nggak Sinta untuk ngomong? Mungkin nanti setelah segmen ini. Oh, ada segmen berikutnya ya. Baik, di penghujung segmen ini saya ingin menekankan kembali bahwa sedekah kita tuh teramat berarti loh buat orang lain. Dan sumpah demi Allah ya, begitu kita jalan ya, ini kita ini besok ditagih nih utang nih. Katakanlah 30 juta gitu. Terus hari ini kita cuma megang duit 300 ribu. Kita bayarin juga kan gak goyang nih 30 juta kan. Terus kita jalan nih ke orang-orang susah. Akhirnya kita ketemu. Ya Allah, kita masalahnya utang gitu loh. Ternyata orang-orang kita datengin nih masalahnya lebih gila daripada kita gitu. Barangkali yang kita datengin ada yang badannya tinggal selembar. Subhanallah. Karena emang dia punya TBC yang menahun. Tinggal selembar loh kayak penggilesan gitu. Kita ya Allah, kita cuman utang doang gitu loh. Ternyata ada yang penyakit, ada yang ini, ada yang itu. Kita jadi gembira. Bukan gembira menertawakan mereka, tidak. Tapi Allah gak seberapa lah ngasih kesusahan. Kita akhirnya bisa ngomong begitu. Iya, baik Ustaz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Di sebelum iklan pesan-pesan berikut ini, kita ngomong ada salah satu jemaah yang gak pakai jilbab, hanya dengan teguran Ustaz dia pakai jilbab. Mungkin kita persilakan untuk bisa bicara gitu Ustaz ya. Iya, silakan. Silakan Ibu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah mendapatkan taufik hidayah mungkin melalui Ustadz Yusuf Mansur. Jujur dari tahun 2001 niatan saya memang untuk menutup aurat, tapi entah kenapa masih ada keraguan-raguan itu. Saya takut saya tidak bisa konsekuen dengan sikap dan perilaku ya. Saya kemudian ya, panggilan itu saya sia-siakan begitu saja. Tapi akhir tahun 2008 kemarin niatan itu datang lagi. Masih dengan keraguan-raguan yang sama. Padahal suami saya, Hindi, sangat mendukung dan mensupport saya. Alhamdulillah di acara yang kemarin, saya yakin semua itu karena gerakan Allah. Dan semua itu mungkin saya mendapatkan jawaban dari yang saya cari-cari dan keraguan-raguan saya melalui Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah saya bisa menutup aurat. Dan alhamdulillah suami juga terus mendukung dan rasanya hati ini memang kasar istilahnya adem gitu, luar dalam tuh saya menjadi lebih tenang, lebih damai. Saya mohon sekali mungkin bagi pemirsa jangan berpikiran negatif atau tidak baik. Bersyukur Ustadz sangat dekat dengan jamaah dan memperhatikan. Semoga itu semua gerakan Allah yang baik untuk kita semua. Saya rasa itu Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini ada SMS nih dari pemirsa. Dari 0219883 sekian. Tadi kan saya ceritanya saya pengen bunuh diri ya. Itu saya pernah nelan obat sampai banyak. Sampai di tenggorokan kesedek. Dia keluar lagi obat. Saya liatin tuh obat, kenapa lu keluar lagi? Saya bilangin. Bener itu waktu itu saya di Bintaro ya, udah kayaknya udah gak pengen hidup dah. Itu kebetulan emang lagi pusing kuadrat. Udah pusing kepala, pusing urusan. Tak, makan itu pil yang banyak. Keset, nyangkut di sini. Keluar lagi gitu, istri saya juga gak tahu nih cerita ini. Nah ini ada jemaah nih lucu. Subhanallah dia bilang. Saya juga ngerasain banget tuh. Ketika saya mau bunuh diri. Yang rasanya emang udah di ujung tanduk. Tapi alhamdulillah pas mau bunuh diri anak saya lahir. Akhirnya saya gak jadi bunuh diri. Iya juga. Lucu juga ini. Ay, subhanallah banyak nih ininya. SMS-nya ya. Apa nih? Saya habis jual TV terus sebagian uang aneh kasih ke panti asuhan dekat rumah. Kebetulan di situ ada anak asuh yang kena penyakit yang kepalanya gede. Itu apa namanya tuh? Hidrosefalus ya. Iya gitu namanya ya. Alhamdulillah banget deh. Saya merasa jadi orang bener kepalanya. Iya. Iya bener itu yang saya bilang. Begitu kita berangkat ke orang-orang yang susah Ji. Seketika kita merasa. Apa yang salah sama kita gak ada. Kecuali kita emang kurang bersyukur gitu aja. Kurang terima keadaan. Kurang segala macam. Nah ini pemirsa. Tadi ketika off air. Ibu Santi mau nambahin sesuatu ya, pengalaman tentang bagaimana mengubah suami ya dengan apa gitu ya bisa menjadi orang yang saleh. Silakan, Ibu. Terima kasih kesempatannya lagi Pak Ustadz. Semoga ini mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk yang lain. Begini Pak Ustadz, saya tinggal di Brunei 3 tahun. Saya tinggal di England 3 tahun. Waktu itu suami saya belum sembahyang. Ya Allah, kapan saya pergi haji tahun 1991 Pak Ustaz. Tapi ya Allah kapan suami saya sembahyang sampai saya nangis tiap malam. Saya bangun jam 2 sampai terus menerus sampai jam 5. Terus ya Allah saya bilang tolong. Akhirnya saya sedekah dengan apa? Saya selalu ngirim uang dengan ibu saya melalui amplop Pak Ustaz. Dari England ke Indonesia 3 tahun Pak Ustaz. Amplop. Tidak pakai American Express karena dengan 3 pound itu bisa sampai. Amplop doang ya? Amplop doang. Amplop kayak pakai pound. Ada untuk ada isinya. Amplop doang. Untuk karena ibu saya ini hak ya Allah tolong ini hak ibu saya, hak anak saya untuk sekolah. Alhamdulillah Pak Ustaz itu emang Allah maha luas ilmunya. Betul-betul saya rasakan Pak Ustaz. Waktu itu suami saya bilang, "Pak, ada yang meninggal, Pak." Enak aja kamu menduhi Allah katanya. Ini kok bau wangi Pak. Wallahu alam Pak Ustaz. Wallahu alam ya. Ada 6 kali Pak Ustaz. Ini miracle-nya. Dari mana saya sini enggak ada dukun di England saya bilang. Akhirnya ya Allah wak saya, besan saya, paman saya akhirnya di situ suami saya sujud sama Allah. Disitulah betul-betul nanti Pak Ustaz bisa menanyakan langsung dengan suami saya. Itu akhirnya suami saya mendapat hidayah di situ Pak Ustaz. Karena memang itu cium baunya karena tapi saya nggak tahu siapa orang yang meninggal, tapi itu baunya di England itu udah kecium bau bunga itu ada yang meninggal. Saya telepon dari Jakarta ada Teh Santi ada yang meninggal ya di sini udah tahu kok baunya gitu sama Cari juga ada anak saya di sini Cari ada satu lagi Cari kok di dapur ada itu paman saya. Subhanallah betul ini benar-benar Allah tuh maha gaib. Ya. Apa betul-betul Pak Ustaz saya merasakan dan saya sedekah alhamdulillah di kampung saya bukan saya ria nih Pak Ustaz di kampung saya alhamdulillah banyak masalah-masalah yang prihatin sekali Pak Ustaz ya. Alhamdulillah Pak Ustaz saya sudah mengapakan ada 30 lebih masalah dengan sedekah mereka itu betul-betul harus dirangkul Pak Ustaz mudah-mudahan kalau misal ada orang yang itu masjid ya semen juga udah Allah maha melihat siapa yang benar jalannya Pak Ustaz? Mudah-mudahan permisa kalau misalnya ada yang minta bantuan di musola, maksud saya minta tolonglah. Betul-betul memang mereka di daerah saya betul Pak Ustaz. Iya. Ya. Begitu aja Pak Ustaz. Maksudnya suami saya sembahyang alhamdulillah sekarang. Ya. Puasanya sudah ada 10 tahun Ramadannya alhamdulillah. Karena dia orang Scotland. orang asing. Skotlandia. Iya, orang Skotlandia, Pak Ustaz. Aturan bawa kemari nih. Nanti udah di Afrika sekarang, Pak Ustaz. Oh, jauh banget. Insya Allah, Pak Ustaz. Iya, baik. Next time, oke. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada barusan juga yang SMS, barangkali tidak terlalu mendengar ya beliau. Dari hamba Allah. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Ustaz, tolong dijelaskan. Ilmu apa yang tadi kalau diinjek kepada orang, maksudnya bukan diinjek ya, diinjek. Injek. Iya, Mam. Kalau disuntik gitu. Kalau disuntik ke orang, dia jadi berubah. Maksud itu ilmu sedekah. Ya ilmu kita ini, nikmatan sedekah kan belajar tentang ilmu sedekah toh. Itu kalau yang miskin bersedekah dia jadi kaya. Kaya. Kalau yang kaya bersedekah tambah kaya. Maksud jadi miskin lagi. Miskin jadi kaya, kaya tambah kaya dan tambah makmur. Tambah apa lagi? Tambah barokah, tambah panjang umur gitu ya. Terus kalau sedekah dipakai sama yang sakit jadi sembuh. Sembuh, yang sembuh jadi terjaga kesehatannya. Yang belum kawin sedekah. Kawin. Jadi kawin. Yang sudah kawin sedekah. Yang sudah kawin jadi punya anak. Yang punya utang sedekah jadi lunas. Yang lunas sedekah jadi bisa ngutangin. Iya, benar loh. Nanti saudara-saudara yang pada punya utang akan merasakan nikmatnya ngutangin. Pada saat itu, saudara ingat nasib saudara dulu. Ketika ngutangin begini kalimatnya, sini. Berapa minjemnya? 7 juta Pak Haji, baik, ini 1,5. Luar biasa. Makasih Pak Haji. Makasih. Tapi sholat malamnya biar bisa bayar utang. Sholat duha biar bisa bayar utang. Dulu nih Pak Haji nih, subhanallah, gitu, ajarin, seru Pak, seru. Ya, saudara-saudara yang belum punya anak, kalau sedekah, punya anak. Kalau yang udah punya anak sedekah, anaknya jadi soleh, soleha, gitu. Bagaimana caranya para istri yang suami mau menikah lagi? Caranya gimana? Caranya redoin. Ya mau diapain lagi, redoin aja. Nih, kalau suami mau nikah lagi, ya, ibu gak usah khawatir. Nyari lagi. Nyari lagi. Emen lenong nih. Nih, begitu suami ngomong nih, saya pengen menikah lagi nih, mah gitu. Nggak usah khawatir, malamnya bangun, serahkan sama Allah. Ya Allah, suami saya dari nggak punya sampai punya, dari bukan siapa-siapa sampai jadi pengusaha. Rob, kemarin saya mendengar dia pengen nikah lagi. Bilang sama Allah, kalau emangnya menikah itu baik buat dia, baik buat saya, baik buat anak-anak kami, saya redo ya Allah, gitu. Enggak ada. Ngomong itu. Saya redo ya Allah, tapi masa iya. Nah. Masa iyanya itu tuh yang mahal ya. Nah, terus pagi-paginya ibu sedekah. Panggillah yatim tong nih. Doain Ma Haji ya. Ma Haji lagi sedih. Pak Haji mau kawin lagi noh. Nanti kalau nanti anak yatim tuh bilang, "Iya, amin." Itu 7 lapis langit terbuka tuh. Buk buk buk buk. Suami gak jadi nikah lagi. Kalau dia gak sedekah juga. Kalau dia sedekah juga. Tong sini. Ini buat ente ya. Doain biar istri abang ngijinin abang. Menikah lagi dan tidur kan urusan Allah ya. Bukan urusan kita kan. Yeah. Ah, bagaimana aja nasib kemudian hari ya. Gitu. Istri yeah. Saya insya Allah. Istri saya insya Allah. Insya Allah gak ngijinin. Insyaallah. Baik Ustaz, mungkin di segmen terakhir ini ada sebuah sepatah dua patah untuk mereka yang sedang duka, mereka sedang gundah gulana untuk biar bangkit lagi Ustaz. Baik, kita hadiahkan yuk. Kita baca suratul Fatihah dari hati kita yang paling dalam. Kita baca suratul Fatihah dari hati kita yang paling dalam. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk mereka-mereka yang punya utang. yang punya penyakit, yang belum punya rumah, yang belum punya pekerjaan, yang lagi butuh modal, yang lagi terhina, lagi berduka, mudah-mudahan Allah hadiahkan. Amin. Yang kekuatan surat Al-Fatihah ini, apa-apa yang terbaik buat dirinya dan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada saya minta maaf dulu ya. Baik. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada salah-salah kata dari saya, dari mulai awal ngajar di TPI ini sampai sekarang, saya betul-betul minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Insyaallah, amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, selesai sudah kajian kita pada pagi ini. Dan setelah ini ada acara lintas pagi dan jangan dilewatkan. Dan insyaallah kita ketemu lagi besok Rabu di jam yang sama, 5:30 sampai 6:30. Kami seluruh kru Nik Panja Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.